sedulurmu. Mengguti setia bulan iki, dipungguti pengombe lagi-lagi. Rasane miroso, ramarah dikelo. Yang sejina, kali aku supia. Yang ronjina, aku lata simira. Tak aturi mile, tak aturi mile. Tali jiwa, gere ojo sing kuo. Kaya mara aku Pondot simbang yuk kaya sembadra. Pelemi mas, monggo memilih sakasane. Ketemu sing gede, ketemu sing cilik. Wah, ini cilik-cilik banget kan, bro. Wah, ini sing lanjut ini apa? Lagi orang, coba. Lagi rupi sing kecil. Yang dicopi mangke cepat rawase, kula lilo diwangsulke antane, kula mboten kula sing langganan ketemu. Kados pundi sing niki pancen lagi, nek sing niku, sing niku rombong baru. Pilih pundi sing murah lan sing kecil. Kalau mau tunggu pasang aksi nih kok pilih gue duit gerak gablek gak sopul lo we aku mau pengen nyawang kowe lo timbangan dengan